بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama kali saya mengajak untuk kita banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala anugerah, bantuan dan pertolongannya di dalam hidup ini. Terlebih di saat kita dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ketaatan, menjalankan tugas-tugas di dalam hidup dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah mampu untuk membuka pintu kebaikan di dalam hidup buat diri kita sendiri. Kenapa kita mengatakan tidak mampu? Karena Allah Azza wa Jalla lah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah, memberitahukan kepada kita semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dan hanya kepada Engkaulah wahai Rabb kami meminta bantuan. Ulama tafsir menjelaskan ayat ini di antara faedahnya adalah kita tidak akan mampu mewujudkan di dalam hidup iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di saat seorang muslim dan muslimah diberikan kelonggaran oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya oleh Allah Azza wa Jalla menuju sebuah ketaatan, maka ini benar-benar sebuah nikmat yang sangat besar. Karena kita semuanya tahu dan telah mengetahui semua apa yang kita harapkan di dunia ini, dari ketenangan, dari ketentraman, dari kebahagiaan yang hakiki, tidak akan bisa digapai, tidak akan bisa diperoleh dan didapatkan kecuali melalui ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, keselamatan di alam kubur kecuali melalui ketaatan yang kita buktikan dan wujudkan di dunia ini. Demikian juga kita tidak pernah mencicipi dan menikmati kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak kecuali harus melalui jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika ada orang yang telah mendapatkan bantuan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar di dalam hidupnya, yang harus dia jaga, yang harus dia lindungi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kedua kalinya saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk banyak bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah berjuang, beliau telah berkorban. Segala apa yang beliau miliki untuk melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla menyelamatkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya sebagai umatnya, di saat kita telah mengetahui bahwa Rasul alaihi salatu wassalam adalah utusannya Allah, maka harus memiliki kesiapan untuk menerima bimbingan dan arahannya. Sebagaimana tentunya kita di dunia, kalau ada utusan dari atasan kita, kita jadi bawahan, betapa siapnya kita untuk menerimanya. Kita lengkapi semua data-data. Kita sambut dengan sambutan yang sangat-sangat hangat. Padahal dia hanya menjanjikan mungkin secuil dari dunia, secuil dari kedudukan. Maka tentunya di saat kita mengetahui bahwa ada utusan Allah Azza wa Jalla ke tengah kita, berarti kita harus benar-benar menyiapkan diri untuk menyambut utusan ini. Siap untuk melaksanakan apa yang dibimbingkannya dan yang diarahkan olehnya. Karena tidak ada yang dibawa kecuali sesuatu perkara yang akan menjadikan kita bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah kubur, bahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dia bawa dari janji-janji, melainkan itu adalah kebenaran. Itu adalah janji yang tidak ada kedustaan di belakangnya. Namun kan terjadi sebaliknya, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ternyata yang mau menyambut, ajakan seruan Nabi kita alaihi salatu wassalam sangat-sangat sedikit. Yang mau mempelajari, mengkaji dan mendalami aturan-aturan dari Allah Azza wa Jalla yang dibawanya, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita benar-benar acuh tak acuh. Mungkin kalau yang beliau bawa itu adalah persoalan yang terkait dengan janji-janji dunia, kalau Anda mengikutiku, Anda akan menjadi ini, menjadi itu di dunia, akan mendapatkan harta benda, kedudukan, atau mungkin janji Anda akan menjadi sehat jasmani, dan seterusnya. Kalau janji-janji dunia yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka mungkin semua orang akan gegap gempita untuk menyambut beliau. Akan tetapi yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah janji apa yang ada di sisi Allah. Jikalau engkau melakukan ini, nilainya demikian, akan dibalas nanti di akhirat. Akan dibalas nanti di alam kubur. Akan dibalas di dunia ini. Dengan kebaikan yang keberikutnya, dengan kebagusan hidup, mungkin janji ini dianggap hanya sebagai janji saja. Maka oleh karena itu sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, di saat kita memberikan sambutan yang hangat, siap untuk menerima wejangan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sesungguhnya yang dikandung dalam kalimat persaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya Allah. Sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, tentunya tidak boleh kita untuk mendustakannya. Sebagai utusan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kemudian kita mengangkatnya ke batas level bukan pemiliknya. Dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pemiliknya. Kita yakini dia mampu untuk kemudian berbuat terhadap diri kita, lalu kita meminta kepadanya, padahal beliau telah meninggal dunia. Maka ini adalah sebuah kekeliruan dan kesalahan di saat kita bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah. Kalau saja yang diutus oleh atasan kita di dunia ini, kita mau samakan dia sama bosnya, ini salah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Di saat kita menyamakan utusan atasan kita ini sebagaimana atasannya, sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Tidak akan diterima oleh akal. Maka di saat kita menjadikan utusan Allah Azza wa Jalla ini setara dengan Allah, tempat kita menggantungkan diri, tempat kita meminta misalkan, maka ini adalah kekeliruan yang sangat besar dan benar-benar menyelisihi apa yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita berharap di dalam hidup ini dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla, satu, ke dalam orang barisan orang yang mau diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Karena beliaulah alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan, "Matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada nara." Perumpamaanku dengan kalian, permisalanku dengan kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagikan seseorang lelaki, seseorang yang menyalakan api. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di saat api unggun dinyalakan, kita yang sudah berpengalaman di dalam hidup akan melihat, apalagi dalam kegelapan malam, lalu kita nyalakan api, maka tentu binatang-binatang, serangga-serangga akan berdatangan. Barakallahu fikum. Permisalanku dengan kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bagikan seseorang yang sedang menyalakan api, di saat dia menyulut apinya, faja'alal janadibu wal farashu yaqa'na fiha, mulailah kupu-kupu, mulailah serangga-serangga berdatangan ingin terjatuh ke dalam api. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa ana akhidhum bi ijazikum, aku telah berupaya untuk memegang ikatan pinggang kalian, jangan sampai kalian terjatuh ke dalam api. Wa antum tafallatuna min yadi, namun kalian berupaya melepaskan dari genggamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian berupaya melepaskan dari genggamanku, padahal beliau telah berupaya menyelamatkan umatnya, namun ternyata umatnya yang tidak mau untuk diselamatkan. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang mau diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Yang kedua, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, wadittu anni laqitu ikhwani, aku berharap, ingin untuk segera bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, kata beliau alaihi salatu wassalam. Beliau ucapkan di hadapan para sahabatnya, aku ingin dan sangat bertemu, segera berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau, saudara-saudara engkau, ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku, wa ikhwani, dan saudara-saudaraku itu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, alladzina yu'minu bi walam yarauni, orang-orang yang beriman kepadaku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak mau dipanggil dengan keakraban, panggilan yang penuh keakraban dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin segera bertemu dengan ikhwan-ikhwanku, saya ingin segera berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku. yang dimaksud oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Alladzina yu'minu bi walam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku, kata beliau, dan mereka tidak pernah melihatku. Allahu Akbar. Yang ketiga, kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Allahu Akbar. Inilah yang membikin dan mengundang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain untuk bertanya. Sementara mereka berjuang di dalam hidup ini untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla, bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kok ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk, enggan. Illa man aba. Lalu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Mereka mengatakan, siapakah orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, siapapun yang mentaatiku, siapapun yang mengikutiku, tentu mentaati Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua perkara yang dibawa oleh beliau, bimbingan-bimbingan beliau, siapapun yang mentaatiku, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Dan yang memaksiatiku, tidak mau mengikuti bimbingan arahan, malah lebih mengikuti orang yang di muka bumi ini, mungkin gurunya atau mungkin imamnya dan seterusnya. Siapapun yang memaksiatiku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Oleh karena itu, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjadikan kita terbaik hambanya yang tahu tugas-tugas hidupnya dan juga selalu mendapatkan bantuan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Allahumma amin. Dan kita berharap, meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan kita umatnya Rasul alaihi wasallam, sebaik-baik umat di masa kita sekarang ini. Berarti tidak ada yang harus kita lakukan dan yang harus kita wujudkan kecuali belajar apa yang dibimbingkan dan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusannya Allah, telah membawa aturan-aturan hidup telah membawa bimbingan-bimbingan hidup, telah membawa modal keselamatan di dunia dan di akhirat, membawa konsep kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita kaji, kita dalami, kita fahami. Setelah itu kita amalkan sebagaimana beliau telah meneladani umatnya. Jika ini yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah memasukkan kita, Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita ke dalam umatnya yang tadi disebut ikhwani, saudara-saudaraku. Masuk dalam golongan orang yang mau digenggam dalam upaya penyelamatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, dan mau untuk menjadi orang yang masuk ke dalam surga dengan menaatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahumma amin, Allahumma amin. Maka setelah ajakan untuk bersyukur kepada Allah, banyak bersalawat dan mengingat perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam, saya tidak lupa untuk menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Al-Hidayah. Ya. Apa? Semua pengurus masjid Al-Hidayah yang telah memberikan kesempatan untuk saya bermuajah, bertatap muka bersama saudara-saudara saya di salah satu tempat yang terhormat di muka bumi ini, masjid, rumah dari rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dengan yang lebih baik kepada semua pengurus masjid Al-Hidayah. Sekali lagi, tidak ada kata dan kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khairah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan imbalan dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, menambah barakallahu fikum dari apa yang telah lewat, Allah Azza wa Jalla benar-benar telah menampakkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dengan berbagai macam bentuk yang telah dinampakkan. Di antaranya adalah menutupi segala kebutuhan hidup kita. Dituangkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam nikmat. Kalau kita mau melakukan perbandingan, menimbang antara apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dari nikmat-nikmatnya dengan apa yang diminta. Apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla dari kita benar-benar tidak sebanding. Tidak akan pernah sebanding. Nikmat yang begitu banyak yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah meminta agar kita ini hanya beribadah kepadanya. Tidak akan pernah sebanding, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sangat ringan sesungguhnya permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan curahan nikmat yang telah diberikannya. Bagi kita hamba yang menyadari hal ini, maka tentu kita akan menjadi orang yang terpandai berterima kasih kepada Allah. Apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla tidak lain adalah melaksanakan tugas di dalam hidup, yaitu beribadah kepadanya. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti semua apa yang Allah karuniakan, bagikan dari nikmat-nikmatnya dengan penuh ketelitian. Tidak ada yang dizalimi dalam pembagian nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kecuali nikmat itu hanya sebagai penopang pada tugas kita ini, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar jujur menimbang, kita akan menemukan permintaan Allah Azza wa Jalla beribadah kepadanya tidak sebanding dengan apa yang diberikan dari nikmat-nikmatnya. Tapi kita sebagai orang yang beriman, tentu akan mempelajari, mendalami, ternyata ibadah ini bukan sebagai tugas semata, namun menjadi nikmat pula dari Allah Azza wa Jalla. Loh, bagaimana? Mari kita coba kaji. Kita coba dalami. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah dengan berbagai macam bentuk ibadah, dan semuanya ringan. Solat tarulah. Solat subuh cuma 2 rakaat. Itu pun diwajibkan setelah kita beristirahat dari kelelahan dan kecapean mencari ma'isyah. Tidak kemudian disusul oleh Allah dengan kewajiban solat zuhur dalam waktu dan tenggang yang jauh. Ringan permintaannya. Ini salah satu contoh dalam bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yang memerintahkan kita untuk beribadah. Kedua, dia Allah Azza wa Jalla yang menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam pengabdian ini, dalam beribadah kepada Allah. Kesehatan. Dibukakan waktu yang longgar dan luang oleh Allah Azza wa Jalla. Jikalau ternyata jauh yang kita tuju, Baitullahil Haram, taruhlah contohnya. Allah permudah, Allah bantu kita untuk mengumpulkan biaya, dana, diberikan kesehatan dan kebugaran oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melaksanakan ibadah itu, setelah hamba ini mampu mewujudkan ibadah, sudah selesai. Ternyata tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kepentingannya sedikit pun buat Allah Azza wa Jalla pengabdian, ketaatan, ibadah yang kita kerjakan. Benar-benar akan dikembalikan oleh Allah kepada manusia ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, jika orang pertama kalian sampai terakhir dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia semuanya berada pada jiwa yang paling bertakwa, tidak ada yang kufur. Semuanya bangsa jin beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Bangsa manusia dari pertama sampai terakhir semuanya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Berarti perintah untuk beribadah, permintaan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi semata-mata untuk manusia itu sendiri. Dari sini berarti ibadah itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semestinya, kalau kita berupaya banting tulang peras keringat mencari sesuap nasi dan seteguk air, ini lebih lagi semestinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi persoalannya adalah, di saat seseorang ingin melaksanakan ibadah ini, ternyata dia harus berhadapan. Dia harus berperang. Dia harus bertempur. Kalau dia lemah, tidak akan pernah menang. Disinilah letaknya. Kenapa kok orang sedikit yang mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kuat dan hebat serta besarnya permusuhan di dalam hidup. Siapa yang melakukan permusuhan? Itulah dia. Orang yang telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Diusir dari dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang memancangkan dan menyulut api peperangan selalu bersama orang yang ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan berupaya untuk mencari kawan. Dia akan berupaya untuk mencari teman. Dihukum bersama-sama dengannya. Iblis laknatullah alaih. Dialah yang mengatakan, la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar menghalangi jalan mereka yang lurus. Aku akan halangi. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi, katanya, dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan samping kiri. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu engkau menemukan kebanyakan mereka tidak beribadah kepadamu. Ternyata ini dia yang mengganggu, yang menggoda untuk melaksanakan permintaan Allahu Azza wa Jalla yang ringan tersebut. Inilah dia. Bagaimana jikalau kekuatan besar dari luar ini, iblis dan bala tentaranya, menyatu dengan kekuatan jahat pada diri kita sendiri? Bertemu dengan nafsu kita, bertemu dengan syahwat kita, berarti kita tidak akan pernah membuka pintu ibadah di dalam hidup. Kegagalan, kegagalan akan terus terjadi. Maka oleh karena itu kita harus banyak-banyak berterima kasih di dalam hidup, di saat Allah Azza wa Jalla membantu, menolong kita, meringankan hidup kita, meringankan beban kita, mempermudah langkah-langkah kita untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini semoga kita mampu menjadikan ibadah ini sebagai nikmat yang kita harus kejar, yang kita harus cari, yang kita harus kumpulkan. Karena semua yang terkait dengan pengabdian ini akan dibalas. Bahkan pemberian imbalan upah dari kita beribadah lebih baik dari ibadah kita itu sendiri. Loh, bagaimana? Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang berkemauan, berkeinginan, berangan-angan, bercita-cita untuk melaksanakan kebaikan. Ini masih dalam bentuk kemauan, niat. Dengan satu dan lain hal, dia tidak melaksanakan niat yang baiknya itu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, Allah akan membayarnya dengan satu kebaikan. Siapa di dunia ini yang mau menggaji kita cuma niat saja. Niat untuk bekerja di rumahmu kau. Gajiku. Siapa? Tidak ada orang. Allah Azza wa Jalla menyebutkan melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, siapapun yang punya kemauan dan keinginan. Ini salah satu contoh bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengganjar ketaatan dan ibadah lebih baik dari ibadah yang kita kerjakan. Maksudnya lebih baik dari pekerjaan kita terhadap ibadah itu, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Berkemauan saja dengan satu dan lain hal, tidak bisa mengerjakan kemauan itu dan keinginan baik itu, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia mampu melaksanakannya, kalau dia bisa mewujudkan ibadah ini, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya bi asyri hasanatin, 10 kebaikan. Satu. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, Allah akan membayarnya sampai 700 lipatan kebaikan. Wa ila adhafin katsirah, dan kepada lipatan-lipatan yang banyak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, keuntungan besar di dalam hidup ini di saat kita menjadikan bahwa ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan di dalam hidup, menjadi sebuah nikmat yang harus kita kejar, yang harus kita cari, karena kita benar-benar membutuhkannya untuk di dunia kita dan untuk di alam kubur kita, dan juga untuk ketika berhadapan dan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah dia yang akan menjadi bekal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentu kita ingin tahu ibadah itu apa toh? Apakah kita dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, atau ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat luas cakupannya? Jawabannya adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apapun bentuknya, ucapan atau perbuatan, dicintai dan diridhai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Seorang wanita bersolek di rumah, memancing hasrat sang suami, kita mengatakan perbuatan ini dicintai oleh Allah. Kalau ini dicintai oleh Allah, berarti wanita ini sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang keluar dari rumah mencari nafkah, bagaimanapun selama dalam koridor syariat, dia cari nafkah. Keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari nafkah buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya. Dia mencangkul di sawah atau mungkin barakallahu fikum tugas-tugas yang lain. Ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Begitu seterusnya. Apapun bentuknya, dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan kita. Ketika melihat seseorang ditimpa musibah, kita berkunjung ke rumahnya, kita melontarkan kalimat yang enak didengar. Saudaraku, sabar. Insya Allah di belakangnya akan ada jalan. Menyejukkan hati. Ucapan disintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Mulai dari rumah dia melangkah. Ini sudah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Dia sedang beribadah kepada Allah. Sampai di tempat yang sakit atau yang ditimpa musibah. Dia mengucapkan salam. Dia kemudian mengucapkan dan berpesan nasihat-nasihat. Semuanya adalah ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu sesuatu yang sangat luas. Tidak boleh kemudian kita sempitkan hanya di masjid saja. Dan yang terakhir. Terkait dengan apa yang kita sebutkan. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengganjar. Allah Azza wa Jalla akan memberikan nilai terhadap semua pengabdian yang kita lakukan. Tentunya, di saat ibadah, ketaatan dan kebaikan itu berada pada ahsan. Di saat kondisi kebaikan yang kita lakukan itu adalah kebaikan yang paling terbaik. Kata Allah Azza wa Jalla, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa orang yang paling terbaik amalnya. Bukan orang yang paling terbanyak amalnya, tetapi orang yang paling terbaik amalnya. Mari kita kaji. Kita ingin karya-karya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, ketaatan-ketaatan yang kita perbuat, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau saja kita menjadi orang bawahan, kita bekerja, berupaya untuk memperbaiki pekerjaan kita, memperbagus, untuk kemudian diterima hasilnya, diterima laporan kita. Demikian juga kaitannya dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, akan ada pintu untuk diterima dan tidak diterimanya. Kapan ketaatan dan ibadah ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan, ahsanha, yang paling terbaik. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya akan menerima pengabdian, ketaatan, ibadah, amal dari orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita ingin mengkaji bimbingan para ulama. Kalau tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah hanya menerima, berarti di situ ada amalan yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang Allah hanya terima adalah pengabdian dari orang-orang yang paling bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Mari kita kaji sebagai penutup. Dibawakan di dalam tafsir As-Sa'di. Pada ayat yang pertama kita sampaikan. Yaitu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ayat yang kedua. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ternyata. Orang yang bertakwa yang dimaksud, yang akan diterima hasil jerih payahnya di dunia ini adalah orang yang membangun ibadahnya itu di atas dua dasar. Orang yang mendirikan, orang yang melaksanakan ibadah dan ketaatannya, amal-amal solehnya di atas dua dasar. Dua landasan. Kedua landasan inilah yang terdapat di dalam rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua kalimat ini memberitahukan kepada kita bahwa inilah dia yang akan menjadi dasar rukun kedua solat diterima, zakat diterima, puasa kita diterima, haji kita diterima, dan semua amalan-amalan yang lain harus dibangun di atas kedua kalimat ini sebagai rukun Islam yang pertama. Kenapa tidak dipisahkan kedua kalimat ini? Itulah dia. Untuk kemudian memberitahukan bahwa kedua kalimat ini terikat dan tidak boleh terpisah. Bagaimana prakteknya? Apa yang dikandung oleh rukun Islam kaitannya dengan ketaatan kita? Jawabannya adalah asyhadu an la ilaha illallah, memberitahukan kita tentang keikhlasan, bahwa kita tidak memberikan semua bentuk pengabdian kita kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka makna yang dikandungnya adalah semua bentuk praktik ibadah tidak boleh kita peruntukkan buat orang lain. Bagaimana contohnya? Ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan posisi, ingin menjadi orang terdepan. Ini sudah kesalahan. Tidak boleh ada pada pengabdian kita. Semuanya kita arahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikandung oleh kalimat yang pertama, wa ashhadu an la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, yang dikandung oleh kalimat wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita tidak mewujudkan pengabdian, ketaatan dan ibadah kepada Allah semata kecuali harus ada bimbingan, harus ada pengajaran, harus ada teladan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita untuk mewujudkan tugas dan pengabdian kita di dalam hidup. Dan semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongannya untuk memperbaiki dan memperbagus dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Kita berharap setelahnya Allah Azza wa Jalla menerima dan menjadikannya sebagai tabungan dalam amal soleh kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan datang dari syaitan dan diri sendiri. Kebenaran dari Allah Azza wa Jalla mutlak datangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya secara pribadi faedah, dan juga menitip faedah buat saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus Masjid Al-Hidayah yang telah memberikan kesempatan dan memperlancar dan mempermudah majelis wasiat mewasiatkan nasihat menasihati ini terlaksana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.